Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Tayyib, pada pembahasan yang terakhir dari At-Tafsir Al-Muyassar telah kita singgung dan kita sebutkan penjelasan yang dibawakan oleh Al-Mufassir rahimahullah ta'ala dari firman Allah ta'ala terkait dengan orang yang berinfak fi sabilillah, di mana Allah ta'ala melipatgandakan pahala yang didapatkan oleh al-munfiq fi sabilillah dengan kelipatan yang berlipat ganda. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kelipatan tersebut, dipermisalkan dengan sebutir biji kemudian menumbuhkan 7 cabang, darinya keluar 100 biji. Kemudian Allah sebutkan bahwasanya di antara orang-orang yang berinfak fi sabilillah akan dilipatgandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelipatan yang luar biasa banyaknya dengan sebab keimanan dan keikhlasan yang ada pada diri orang tersebut. Sebagaimana pula diingatkan oleh para ulama, hal ini juga disebabkan oleh tepatnya orang yang berinfak menempatkan infaknya tersebut. Kemudian pada ayat berikutnya Allah ta'ala mengingatkan kita semuanya, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Demikian juga hal yang semisal dengan itu, kebaikan-kebaikan yang lain, semisal mengajarkan ilmu, ya, ataukah memberikan manfaat kepada saudaranya agar menjaga apa yang telah dia lakukan dari infak tersebut. Dari kebaikan itu jangan sampai kebaikan tersebut menjadi sirna dan hancur. Karena sikap manan dan adha, mengungkit-ungkit pemberian itu, demikian pula mengganggu orang yang telah dia beri, menzoliminya baik secara ucapan ataukah perbuatan. Ayat ini semisal dengan apa yang disebutkan oleh penyair. Bisa jadi sang penyair mengambil dari ayat yang mulia ini. Kata sang penyair, idzal judu lam yurzaq khulasan minal adza falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Jika al-jud, kedermawanan, sikap suka memberi, membantu dan semisalnya, idzal judu lam yurzaq khulasan minal adza, jika sikap memberi tidak dibarengi dengan lam yurzaq khulasan minal adza, tidak dibarengi dengan sikap meninggalkan gangguan, menyakiti, menzalimi orang yang telah dia beri, apa akibatnya? Falal hamdu maksuban, dia tidak akan meraih pujian, tidak dipuji, justru dicela. Falal hamdu maksuban walal malu baqiya, demikian pula hartanya tidak akan tersisa lagi, tidak ada gunanya. Baik, ini nasihat bagi kita semuanya agar kita menjaga amalan kebaikan yang telah kita lakukan sejak awal ketika beramal, senantiasa mengikhlaskan amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beramal merasa senantiasa diawasi oleh Allah sehingga dia itqan, mengoptimalkan, memaksimalkan apa yang dia lakukan karena Allah melihatnya, Allah mencatatnya, dan Allah akan membalasnya. Inilah derajat al-ihsan. Demikian pula setelah beramal, dia menjaga amalan tersebut sehingga amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mendapatkan buahnya baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Dijaga amalan tersebut. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Baik, terima kasih. Selesai. Sudah selesai? Belum. Ya, 263 sudah. Demikian juga pada ayat yang ke-263 yang sudah kita baca, Allah mengingatkan ya bagaimana semestinya dilakukan oleh seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah dengan tutur kata. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza wallahu waliyyun hamid. Ucapan yang baik ketika seseorang diminta sementara dia tidak punya, ataukah dirinya juga membutuhkan sementara tidak ada yang dia miliki kecuali itu. Kemudian dia mengucapkan dengan ucapan yang baik, minta maaf. Ataukah mendoakan orang yang meminta semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagimu. Qawlun ma'ruf. Ini mutlak. Qawlun ma'rufun. Ucapan yang baik. Ma'ruf di sisi syariat demikian pula uruf. Sehingga orang yang meminta tadi ya bergembira dengan ucapan tersebut, dengan ucapan yang dia dengar. Didoakan misalnya semoga Allah memberikan rezeki, semoga Allah memberikan kemudahan, semoga Allah menjagamu ya. Ini ucapan-ucapan yang bagus ya, ucapan yang menyenangkan, termasuk bagian dari sedekah, menyenangkan orang lain. Qaulun ma'ruf. Demikian pula wa maghfiratun, wa maghfirah, memaafkan, memaafkan kesalahan orang lain atau tindakan orang lain yang bisa dikatakan menyakiti dia, menyinggung perasaannya, ataukah orang tersebut merasa didesak, dipaksa. Sang peminta meminta dengan merengek-rengek, dengan bahasa-bahasa yang tidak menghinakan dan lain sebagainya. Maghfirah, memaafkan. Ini khairun, lebih baik daripada sedekah. Sedekah yang disertai dengan adza, gangguan. Memang dia tidak mampu, tidak memiliki kelebihan. Demikian pula dia memaafkan. Lebih baik baginya daripada dia bersedekah kemudian diikuti dengan mengganggu. Demikian pula menyakiti orang yang telah dia beri. Mengapa? Sebagaimana sudah kita lewati dari ayat sebelumnya, karena aziyah tersebut, gangguan itu menjadi sebab ya, amalan yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ayat yang ke-264. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali saffarin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda." la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Setelah Allah menyebutkan bagaimana adab-adab yang semestinya dilakukan ketika seorang berinfak, bersedekah, memberikan kebaikannya. Ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak disertai dengan mengungkit-ungkit serta mengganggu, menzalimi orang yang diberi, Allah tegaskan hal demikian pada ayat berikutnya, ayat ke-264. Dengan tegas Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, karena memang orang-orang beriman itulah yang akan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan yang ada dalam dirinya, Allah melihat dia, Allah akan membalas perbuatannya, iman terhadap Allah. Dia bersyukur dengan anugerah keimanan itu sehingga dia mewujudkan apa yang Allah perintahkan. Demikian pula meninggalkan apa yang Allah larang. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, ya man amantum billahi wal yaumil akhir. Wahai orang yang man amantum, kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini ya, Allah memanggil ya man dengan sifat yang ada pada diri mereka. Wahai sekalian manusia, yaitu kalian yang beriman kepada Allah, iman akan adanya Allah, iman akan adanya rububiyah, uluhiyah, dan nama-nama serta sifat Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Mengimani bahwasanya Allah mengawasi, mengimani Allah mendengar, mencatat amalan dia dan Allah akan membalasnya. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Beriman akan adanya kebangkitan. Manusia akan dibangkitkan. Beriman akan adanya padang mahsyar, kemudian dihisab, dihitung, kemudian dibalas oleh Allah. Mengimani segala peristiwa yang terjadi pada hari akhir, dan termasuk dari perkara al yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir adalah mengimani segala perkara yang terjadi setelah kematian, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, termasuk bagian dari iman terhadap hari akhir. Mengimani adanya fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur, dan seterusnya. Wahai manusia, kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir, la tuzhibu thawaba ma tatasaddaquna bihi bil manni wal adza. Janganlah kalian tuzhibu, melenyapkan. Janganlah kalian melenyapkan pahala ma tatasaddaquna bihi. Di sini mengandung makna umum, ya. Segala sesuatu yang kalian sedekahkan, berarti mencakup harta, mencakup ilmu, ya, mencakup sedekah yang dia berikan berupa tenaganya, pikirannya, jerih payahnya, janganlah kalian melenyapkan pahala segala sesuatu yang kalian sedekahkan. Dengan apa? Bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Wal adza, demikian pula dengan mengganggu, menzalimi orang yang diberi. Fa hadza syabihun billadzi yukhriju malahu liyarahu annasu. Orang yang berbuat demikian, kalau gambaran yang ada di sini, seseorang berinfak, bersedekah, ikhlas karena Allah. Demikian pula di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun amalan tersebut menjadi rusak, menjadi sirna setelah dia beramal dengan sebab mengungkit-ungkit dan melakukan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan orang yang kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Fahadha syabih, orang yang berbuat demikian tadi, walaupun amalannya awalnya ikhlas, selesai beramal, namun setelah beramal melakukan tindakan yang menggugurkan pahala amalan itu. Allah serupakan fahadha syabih, perbuatan itu seperti orang yang melakukan tindakan itu seperti orang yang yukhriju malahu, mengeluarkan harta bendanya, menginfakkan hartanya. Liyarahun nas, agar manusia melihat, bukan semata-mata melihat untuk dicontoh, namun melihat untuk fayusnu alaih, tujuannya fayusnu alaih agar manusia memuji dia, riya ataukah sum'ah ataukah tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Wa huwa la yu'minu billahi wa la yuqinu bil yaumil akhir. Diserupakan dengan siapa? Orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak pula yakin terhadap hari akhir. Kalau dia beriman kepada Allah, dia tidak akan riya. Mengapa? Karena Allah melihat dia. Kalau dia riya, Allah tidak akan menulis kebaikannya, tidak akan mengganjar kebaikannya. Ya, kalau dia memang beriman kepada Allah, kalau dia beriman kepada Allah, dia akan benar-benar ikhlas, tidak peduli pujian manusia. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan ataupun terima kasih. Dia tidak beriman kepada Allah, tidak pula beriman, tidak yakin terhadap hari akhir. Di mana pada hari akhir seseorang hanyalah membawa amalan kebaikan dan amalan kejelekan. Dia tidak beriman. Di saat dia membutuhkan amalan kebaikan, tidak ada harta yang dia bawa, tidak ada kedudukan yang dia miliki, tidak ada sanak famili yang membela dia. Di saat dia membutuhkan, kecuali orang-orang yang beriman, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dalam keadaan kalbunya selamat. Qala fa mathalu dzalika, permisalan orang itu, mathalu hajarin amlasa, seperti hajar, batu yang amlas, yang halus. Alaihi turabun, di atas batu tersebut terdapat turab, debu. Hatala alaihi matarun ghazirun. Coba, matar, air hujan, air bermanfaat, dan itu air dibutuhkan. Namun ketika air itu menimpa suatu tempat yang tidak bisa menyerap, tidak bisa menerima, tidak bisa bermanfaat bagi tempat itu, langsung pergi begitu saja air. Perbedaannya dengan air yang jatuh pada tempat yang subur, tempat yang bagus, maka air tersebut akan sangat bermanfaat, sangat berguna. Berbeda halnya dengan hal ini. Air tersebut menimpa batu yang halus, sangat halus. Di atasnya terdapat turab, debu. Apa yang terjadi? Hatala alaihi matarun ghazirun. Hatala ay nazal. Nazala sari'an. Ternyata hujan turun dengan lebat. Hujan yang sangat deras menimpa batu tersebut dan di atasnya ada debu. Apa kira-kira jadinya? Fa'azaha anhu at-turabu, sehingga turab tersebut, debu tersebut, azaha, ini berpindah, lenyap, berpindah dari batu itu, hilang batunya, tidak lagi tersisa di atasnya debu, hilang. Demikian diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berinfak namun tidak ikhlas. Berinfak namun dia riya. Nilainya sedikit. Kemudian terkena akibat terkena hujan yang begitu deras, sebagai suatu gambaran perkara yang sifatnya maknawi digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu yang hissi. Itu loh gambarannya. Kalau orang yang tidak ikhlas di dalam berinfak, di dalam beramal, gambarannya seperti itu. Kalau kita tidak bisa melihat dengan mata kita, coba lihat bagaimana batu kalau di atasnya ada debu. Kemudian turun air hujan yang deras. Kira-kira debunya masih ada atau tidak? Jawabannya tidak ada. Maka demikian pula amalan. Amalan dilakukan oleh seorang hamba ketika dia riya. Ya, ketika landasan amalan itu karena riya diibaratkan dengan debu yang berada di atas batu. Amalan yang dilakukan oleh hamba dilandasi oleh riya, ya, ketika tertimpa riya tersebut akan menjadi sirna. Riya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan yang deras, yaitu apa? Bahaya yang sangat besar. Bahaya yang sangat besar akan menyebabkan musnahnya amalan seseorang. Ini jika terjadi pada seorang muslim, maka ini suatu musibah yang besar. Dan sifat semacam ini, riya, adalah sifat dari sekian sifat kaum munafikin. Di mana kaum munafikin tidaklah beramal kecuali ria annas. Idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna annas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika mereka hendak salat malas, berat. Tujuannya apa? Ingin dilihat manusia. Aslu al a'mal, asal amalan mereka karena riya. Dan ini barakallahu fikum penyakit yang sifatnya batin. Tidak ada yang tahu kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, salah seorang salaf, Sufyan Al-Thawri rahimahullah taala, mengucapkan dan menuturkan bagaimana keadaan dia. Ini seorang imam, bagaimana dengan kita? Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyyati fa innaha tataqallabu alayya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat aku obati, aku tangani daripada ya niat yang ada dalam diriku, karena niat tersebut berbolak-balik. Kemudian qala al-mufassir rahimallahu taala fatarakahu amlasa la syai'a alaihi, maka ya debu itu pun meninggalkan batu tersebut amlas, enggak ada lagi debunya, hilang. La syai'a alaihi, tidak ada sedikit pun di atasnya. Fakadzalika haula'i al-murauna, demikian pula orang-orang yang riya. Tatmahillu a'maluhum 'indallah, amalan-amalan mereka tatmahil, lenyap, hilang, sirna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka'i 'anish syirki man 'amila 'amilan man 'amila 'amalan syaraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang beramal suatu amalan yang dia menjadikan diriku tandingan dengan selainku, amalannya untuk Allah dan untuk yang lainnya, tidak ikhlas. Bagaimana kalau amalan itu bukan untuk Allah, untuk selain Allah? Jadikan sekutu Allah sekian, untuk selain Allah sekian, enggak murni. Maka Allah tidak butuh terhadap dia, demikian pula tidak butuh terhadap amalannya. Allah tinggalkan orang tersebut. Qala al-mufassir rahimallahu ta'ala, mereka, demikianlah mereka orang-orang riya dalam amalannya. A'maluhum, seluruh amalannya atau amalan-amalan mereka, tatmahil, lenyap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajiduna syai'an minas thawabi ala ma anfaquhu. Mereka tidak mendapati sedikit pun dari pahala. Tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari amalan yang mereka lakukan. Infak yang mereka belanjakan, yang mereka keluarkan. Nas'alullah as-salamata wa taufiq. Wallahu la yuwaffiqul kafirina li'isabatil haqqi fi nafaqatihim mughairiha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik kepada orang-orang kafir, li'isabatil haq, untuk menggapai kebenaran, pada nafkah-nafkah yang mereka belanjakan dan selain nafkah-nafkah tersebut, disebabkan oleh kekufuran mereka. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Ini barakallahu fikum potongan ayat yang terakhir di sini memberikan isyarat ya bahwasanya ya, orang yang amalannya, seluruh amalannya itu dilandasi oleh riya, sebagaimana kita singgung bahwasanya dia bukan seorang mukmin, dia adalah orang kafir. Wallahu la yahdil qaumal kafirin ya, ketika Allah mengingatkan di sini, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mani wal adza. Kemudian Allah ingatkan, jangan seperti orang yang berinfak mengharapkan ataupun karena riya kepada manusia. Kemudian Allah tutup ayatnya sebagai bentuk hukum terhadap orang-orang yang tidak beramal kecuali riya. Tidak beramal kecuali riya, amalan ini, amal itu adalah sifat kaum munafiqin dan dihukumi dengan hukuman kekafiran. Adapun kaum muslimin, kadang mereka terjatuh pada sebagian amalannya untuk selain Allah, namun mayoritas amal mereka untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tidak termasuk dari bagian apa yang Allah ancamkan kepada orang-orang kafir. Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwasanya ada 4 tingkatan. Zakarallahu arda'a maratiba lil ihsan. Ya, Allah menyebutkan 4 tingkatan di dalam ihsan. Kata beliau rahimallah, al-martabatul ulya, martabat tertinggi. An-nafaqatu as-saliratu an niyatin salihah. Nafkah, infak yang dikeluarkan berdasarkan niat yang salihah, niat yang baik. Dia beramal ikhlas karena Allah. Walam yatba'ha al-munfiqu mannan wala adha. Orang yang berinfak tadi tidak mengikutkan nafkahnya mannan, mengungkit-ungkit, tidak pula mengganggu. Thumma yaliha qaulul ma'ruf. Lalu, ya, jadi amalannya ikhlas karena Allah, satu. Yang kedua, dia tidak mengikuti amalan itu dengan mengungkit-ungkit dan menzalimi. Yang ketiga, thumma yaliha qaulul ma'ruf. Yang ketiga, dia ikuti dengan ucapan yang baik. Pemberiannya bagus, ucapannya bagus. Wahuwal ihsanu al-qawliyu bijami'i wujuhihi alladhi fihi sururul muslim. Ini yang kita singgung tadi. Apa yang dimaksud dengan ucapan yang baik? Yaitu al-ihsan qawli, berbuat baik dengan ucapan, dengan segala bentuknya. ucapan tersebut yang menyenangkan seorang muslim. Wal i'tizaru minas sa'il idza lam yuwafiq indahu syai'a, dan memaafkan. Ini berat kan itu. Kadang ada sedikit ya semacam sakit karena ucapan yang diucapkan sang peminta. Namun dia i'tizar, dia memaafkan orang yang meminta jika ada sesuatu yang enggak pas. Wa ghairu dzalika min aqwalil ma'ruf, dan ucapan-ucapan yang ma'ruf yang lainnya. Ini pertama, tingkatan yang paling utama, ikhlas, kemudian tidak diikuti oleh mengungkit-ungkit dan mengganggu. Kemudian berikutnya diikuti dengan ucapan yang ma'ruf dan maghfirah, memaafkan kesalahan orang yang meminta. Yang kedua, al-ihsanu. Elvan, kita ulangi. Sumayali, ini yang kedua tadi. Kita ulangi lagi. Yang pertama adalah orang yang berinfak ikhlas karena Allah, kemudian tidak diikuti oleh manan wala adzam, tidak diikuti oleh mengungkit-ungkit dan mengganggu orang yang diberi. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua dia tidak bisa berinfak. Sumayaliha di sini maksudnya adalah asani, karena setelahnya asalis, al-afu. Ya. Kemudian yang kedua adalah qaul ma'ruf. Dia enggak bisa berinfak, enggak punya apa-apa. Namun bisanya apa? Ya sudah di tadi sudah kita singgung, dia mengucapkan ucapan yang menyenangkan orang yang meminta. Ya, demikian pula memaafkan. Memaafkan tasarruf, tindakan orang yang meminta yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsah, al-ihsanu bil 'afwi wal maghfirati 'amman asaa'a ilaika biqaulin aw fi'lin, wa hadzani afdalu min ar-rabi'ah wa khairun minha. Yang ketiga, al-ihsan, berbuat ihsan, bil-afwi wal-maghfirah, dengan al-afu, memaafkan, wal-maghfirah, dan mengampuni. Dia tidak bisa berucap ucapannya ma'ruf. Jadi tingkatan yang ketiga, dia memaafkan. Ya sudah, apa-apa, saya enggak marah. Memaafkan orang yang berbuat jelek kepadanya, baik dengan ucapan ataukah perbuatan. Wahadhan, dua tingkatan ini, yaitu yang tingkatan yang kedua, dia berucap dengan ucapan yang baik, demikian pula memberikan uzur, memaafkan. Tingkatan yang ketiga, dia memaafkan. Ini lebih utama dari tingkatan yang keempat, afdal min ar-rabi'ati wa khairun minha. Apa itu yang keempat? Wahya allati yatba'uha al-mutasaddiqu al-adza lil-mu'ta, yaitu orang yang bersedekah mengikuti sedekahnya dengan adza, gangguan. Ya'annahu kadrun kadru ihsanihi wa fi'lun wa fa'ala khairan wa syarra. Karena orang yang kedua ini, ya, dia telah mencoreng kebaikannya, mengotori kebaikan. Dia berbuat baik, bersedekah, berinfak, dia juga berbuat jelek. Berbuat jelek. Fal khairul mahdhu, kebaikan murni, wa in kana mafdulan, walaupun itu mafdul lebih rendah, khairun minal khair alladhi yukhalituhu syarrun. Lebih baik, lebih utama dari kebaikan yang disertai dengan kejelekan. Qaulun ma'ruf, dia berucap dengan ucapan baik, dia memaafkan. Ini lebih baik daripada orang yang berinfak namun disertai dengan apa? Gangguan dan celaan, serta mengungkit-ungkit pemberian tersebut. Kemudian kata beliau, wa fi hadza tahdzir al-'adzim liman yu'dhi man tasaddaqa 'alaihi. Di sini terdapat celaan, peringatan yang besar dari Allah terhadap orang yang mengganggu orang yang dia sedekahi. Kama fa'alahu ahlu al-lu'mi wal-humqi wal-jahli. Sebagaimana dilakukan oleh orang tercela, orang yang bodoh. Ya. Berapa jam 7. Baik. Ini yang bisa kita sebutkan tentang ayat yang ke-264.